Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedin amma ba'du. Selamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Teman-teman yang dirahmati Allah, Alhamdulillah kita bersyukur. Pagi hari ini kita diberi nikmat oleh Allah, sehingga bisa berkumpul, bisa bersilaturahmi, sekaligus juga bisa menunaikan salah satu kewajiban kita, yaitu menuntut ilmu agama. Kita berharap dan berdoa, mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada pagi hari ini jadi ilmu yang bermanfaat, sekaligus jadi tambahan amal ibadah kita di akhirat. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan juga para sahabatnya, dengan harapan dan doa mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Qala al-musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi وبعلومه في الدورين أمين يا رب العالمين. السبب الثالث ترك الإيصاء، فإذا مرض المودع مرضا مخوفا أو حبس ليقتل أو حبس ليقتل لزمه أن يوصي، فإن سكت عن ذلك لزمه الضمان لأنه عرضها للفوات، لأن الوارث يعتمد ظاهر اليد، ولابد في الوصية من بيان الوديعة حتى لو كان عندي لفلان ثوب ولم يوجد في تركته ضامنا لعدم بيانه، وهذا كله فيما إذا تمكن من الإيداء أو الوصية، فإن لم يتمكن بأن قتل غيلة أو مات فجأة فلا ضمان. والله أعلم. عليكم السلام ورحمة الله. بإيوان أهلا شكرا كيفين. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah, bahwa al-wadi'ah, barang titipan, itu adalah amanah. Karena dia amanah, maka orang yang dititipi adalah yadu amanah. Karena dia yadu amanah, tidak akan dikenakan tanggung jawab atau beban untuk mengganti barang jika terjadi kerusakan, hilang atau kekurangan. Tapi orang yang dititipi bisa berubah. Itu tangannya jadi yadul dhaman kalau dia melakukan apa at-ta'addi, kesengajaan atau kelalaian. Nah, yang disebut lalai ini ada 9. Wasababu salis, dan sebab yang ketiga sekarang kita bahas tentang lalainya orang yang dititipi, tarkul iswa, yaitu meninggalkan wasiat. Jadi dia tidak memberitahu kepada ahli waris atau orang lain tentang barang titipan ini. Fa idza maridul mudam, kalau orang yang dititipi itu sakit, maradun makhufan, sakit yang dikhawatirkan akan terjadi kematian, au hubisa liyuktala, atau dia dipenjara, liyuktal ay liyaktula ay liyuktala, untuk dibunuh nantinya. Jadi dia ini kena hukuman misalnya begitu ya, dipenjara karena sebab membunuh orang atau tertuduh membunuh orang atau sebab hal lain yang penjaranya itu membuat dia dihukumi untuk dieksekusi. Jadi entah dia sakit-sakitnya yang dikhawatirkan kematian atau dia dalam kondisi yang sangat dekat dengan kematian. Lazimahu ayyusi, maka dia wajib memberikan wasiat, maksudnya memberikan pesan kepada orang terdekatnya, entah itu ahli waris atau juga bukan ahli waris. Jadi dia bilangin, toh, ntar kalau gue ninggal, itu tanah yang situ tuh jangan diapa-apain ya, gitu. Emang kenapa, Ji? Itu bukan tanah gue, tanah orang kan. Terus ya ini di rumah kita yang di jalan sekian nomor sekian tuh ada Gucci gitu. Gucci mahal itu dari dinasti Ming abad 9 misal. Abad ke-9 tuh zaman sahabat, zaman tabi'in itu. Abad ke-9 gitu. Dijagain ya, itu punya orang, barang titipan. Ah, dia ngasih wasiat itu. Fa in sakata an dzalik, tapi kalau dia diam, enggak ngomong apa-apa tentang barang titipannya, lazimahu dhaman, maka berubah itu jadi dia dhaman. Li'annahu, karena dengan diamnya dia, arradha lil fawad, dia membuat arradha. Arradha itu membuat rawan, kan begitu. Jadi menjadikan barang titipan itu rawan, lil fawati, untuk terjadi kerusakan, entah itu kehilangan, entah kekurangan. Jadi tidak, dia tidak mewasiatkannya dia, diamnya dia yang tidak berwasiat tentang, tidak berpesan tentang barang titipan tersebut, itu membuat barang titipan akan sangat rawan terjadi kehilangan. Li'anna al-waris, karena yang namanya waris, ya'tamidu zahirul yadi, itu berpatokan terhadap apa yang ada di tangannya si waris. Ini Haji Andre itu sekarat begitu. Dia pesan, pokoknya lu gini, gini, gini, gini, gini. Kan gitu pesan. Dia nggak tahu, dia nggak pesan bahwa dia di dalam rumah tuh punya Gucci yang harganya 2 miliar, tuh Gucci punya orang titipan. Gitu. Ketika dia meninggal, tanpa ada pesan nih. Karena ahli waris kan hanya berpegang terhadap harta yang memang di bawah kekuasaannya Haji Andre yang dia lihat. Yang dia lihat, yang dibawa kekuasaannya itu apa yang ada di rumahnya, apa yang atas namanya, kan begitu. Maka Gucci itu menjadi bagian daripada warisan. Dianggap warisan oleh ahli waris, karena ahli waris ya'tamidu ala zahiril yad. Ya'tamidu zahiril yad. Dia berpegang terhadap zahir, harta yang dikuasai oleh si waris, pewarisnya. Dan Gucci itu bagian daripada harta yang ada di rumahnya. Nah gitu, jadi dia itu kan makam akhirnya menjadikan barang titipan itu lil fawad. Dosa ya, berarti dia dosa ini Haji Andre gitu. Wala budda fil wasiyati min bayanil wadi'ah, maka harus di dalam wasiat tersebut min bayanil wadi'ah, harus ada penjelasan tentang barang titipan. Jadi wasiatnya bukan cuman karena kita kalau udah gede sekolahnya jangan di madrasah situlah. Gue gak demen sama kepala sekolahnya, dulu sempat berebutan pacar gue sama dia. Jangan sekolah di situ, ganti aja sekolahnya. Itu cucu kita yang baru masuk tuh masukin PAUD aja. Nah, itu pesan tuh sebelum meninggal. Nah, di pesan-pesan tersebut, di wasiat tersebut, tidak ada pesan untuk barang titipan. Nah, berarti dia itu doman itu jadi berubahnya. Wala budda, dan harusul wasiyati dalam wasiat min bayanil wadi'ati, daripada penjelasan tentang barang titipan. Hatta law qala, sampai kalaupun dia mengatakan indi li fulanin thawbun, indi di antara hartaku li fulanin, ada harta fulan thawbun berupa baju, walam yujad fi tarikatihi, dan ternyata tidak ditemukan di harta peninggalannya, bomina, maka dia wajib bertanggung jawab atas hilangnya atau rusaknya baju tersebut, li'adami bayanihi, karena apa namanya ada li'adam, karena tidak ada penjelasan. Hadza kulluhu fima idza tamakkana minal idai awil wasiyah, tapi menjadi yadudoman, berdosa dia menjadi abai kalau dalam kondisi tamakkana, memungkinkan bagi dia minal ida, untuk dititipan, dititipin lagi, awil wasiyah, atau mungkin berwasiat. Gitu. Ini udah ketahuan nih, sakit nih, ini bodoh kayak gini sakitnya bakal mati nih. Gitu. Udah tahu nih, tapi dia gak mau nitipin lagi, gak mau wasiat. Nah itu kemudian maka berdosa tuh dia. Karena ada barang titipan, ada amanah yang diabaikan. Tapi kalau dia nggak tahu, ya nggak sempat, tiba-tiba ditembak orang, kan begitu, macam-macam. Namanya orang politik kan, atau bukan politik tapi kagak demen di kagak demen nih nama Densus, tiba-tiba mati kan. Nggak ada kesempatan buat ngejelasin, nggak ada kesempatan buat apalagi nitipin orang lain. Fa in lam yatamakkan, kalau dia memang tidak mungkin untuk menitipkan barang tersebut karena dia nggak tahu kondisinya bakal mati segera. Bi an kutila ghilatan, seperti orang yang kutila dibunuh. Ghilatan, ghilah itu fuj'ah, dibunuh tiba-tiba. Ya kayak lagi perampokan, ada aja ya orang sial, kesian banget. Orang lagi ngerampok begitu ya. Kemudian dia lihat enggak benar nih perampokan, lalu dihalangin. Tiba-tiba perampoknya bawa pistol, ditembak mati kan begitu. Itu kan ghilah namanya. Kutila ghilatan au mata fuj'atan, atau mata fuj'ah sama nih. Fuj'ah artinya tiba-tiba mati atau wafat seketika. Fala dhoman, maka tidak ada dhoman. Tidak menjadi yadu dhoman, dia tidak berdosa. Wallahu wallahu alam. Far'un, matal muda'u walam yadhkur wadi'atan aslan. Matal muda' walam yadhkur wadi'atan aslan. Fawujida fi tarikatihi kisun makhtumun wa alaihi hadhihi wadi'atu fulanin. أو وجد في جريدته لفلان عندي وديعة كذا عندي وديعة كذا لم يلزم الورثة التسليم بهذا لاحتمال أنه كتبه غيره أو كتبه هو تلبيسا أو اشترى الكيس بتلك الكتابة أو رد الوديعة بعد الكتابة. مات المودع, orang yang dititip meninggal. Walam yadhkur wadi'atan aslan, tapi sebelum dia meninggal sama sekali enggak ada omongan kalau dia punya barang titipan orang lain yang dititipin ke dia. Dia udah meninggal nih. Anak-anaknya, orang terdekatnya enggak pernah dia ngomong. Ngomong enggak dia pernah ada dititipin? Enggak. Anaknya tanya satu, enggak pernah ada. Fa wujida fi tarikatihi, kemudian setelah dia meninggal orang-orang ngumpul hartanya, dikumpulin buat jadi bahan warisan, ketemu nih. Fa wujida fi tarikatihi, ditemukan di antara barang-barang yang ditinggalkan oleh si muwaris, si mayit, kisun. Kisun itu apa? Apa namanya? Dompet. Ya, dompet kalau bahasa iya dompet, wallet. Kisun makhtum. Kisunnya maktum. Maktum itu ditutup. Alaih wa alaihi, dompet yang tertutup, wa alaihi, dan di atas dompet tersebut ada tulisan hadhihi wadi'atu fulanin. Nah, ini titipannya fulan. Nah, gitu. Tapi dia dari awal sebelum meninggal kagak ngomong, padahal punya kesempatan untuk ngomong. Gitu ya. Ini punya kesempatan untuk ngomong tapi enggak pernah ngomong. Ketika udah meninggal, orang-orang beresin hartanya, ketemu tuh ada dompet, ada kis tulisannya hadhihi wadi'atu fulan, ini titipannya fulan. Aw wujida fi jaridatihi, atau ditemukan fi jaridatihi, di tulisannya, kalau bahasa kerennya di memoir begitu, di diarinya, jaridah. Jaridah itu magazine, majalah. Iya, tulisan orang, entah itu di Facebooknya, entah itu di Instagramnya, entah itu di tulisan pribadinya, entah di harinya dan seterusnya, ada tuh tulisannya lifulanin indi wadi atu kada, lifulanin indi wadi atu kada, punya orang, punya fulan, punya misalnya temannya namanya Haji Wawan, punya Haji Wawan di dalam hartaku wadi'ah, ada titipannya berupa kada, kan begitu. Lam yalzam, kalau kondisi gitu gimana? Lam yalzamil warasatu at-taslimu bihadza, tidak wajib bagi ahli waris seluruhnya, al-warasatu seluruhnya tidak wajib at-taslim, menyerahkan barang yang apa ditulis dalam barang temuan tersebut, ditulis ada tuh enggak wajib bihadza, gara-gara sebab ada tulisan atau ada dompet ini. Kenapa enggak wajib? Lihtimal. Karena ada kemungkinan. Apa kemungkinannya? annahu katabahu ghairuhu, bisa jadi ini ditulis sama orang lain. Kan sangat mungkin. Sangat mungkin. Ini ya, sangat mungkin sekali. Apalagi orang kaya. Orang kaya meninggal. Waduh. Kan orang pada datang, dia pada bawa kembang, pada ini. Ada iseng orang nyelipin. Nah, ditulis. Tentu ditelepon. Pak Haji, mohon maaf. Kita dari keluarganya Pak Pejabat Fulan bin Fulan. Ini kita dapat harta, ada tulisannya. Hai. Bisa jadi emang anggota partainya tuh yang nulis, emang biar dapat. Emang dari awal pengennya dia mati kan gitu, biar dapat hartanya. Aw kata bahwa huwa talbisan, atau bisa jadi dia yang nulis. Tapi talbis, talbis itu apa? Kesilap. Kesilapnya tuh bisa jadi ini udah kapan tahu gitu, tapi masih kesimpen, orangnya udah dibayar. Pokoknya talbis. Talbisan tuh bisa jadi juga apa namanya, dia yang nulis tapi talbis. Apa sih talbis tuh? Iya tadi kesilap begitu. Awishtaral kisu bitilkal kitabati, atau bisa jadi emang kis ini, dompet ini dia beli dan emang ada tulisannya begitu. Gitu. In dompetnya tulisannya ini kayak amplop nih. Kayak amplop ustaz. Ada tulisannya khotib Jumat. Kan gitu. Untuk khotib Jumat gitu. Itu apa? Itu dia dapat amplop emang udah begitu tulisannya. Dan kebetulan ustaz ini nasian. Oh iya, nasian. Talbisan nasian. Benar. Ya berarti benar tadi maksudnya, nasian tuh bisa jadi dia nulis tuh lupa. Dia lupa. Dia udah pernah nulis ini tapi dia lupa untuk menghapusnya atau lupa membuangnya begitu, sehingga tulisan itu masih ada. Kan bisa jadi. Itu namanya talbisan nasian, benar. Emang yang paling enak tuh nasian. Cuman kemungkinan surah, gambaran masalah kalau ditulis nasian itu cuma satu. Tapi kalau talbisan gambarannya lebih banyak. Makanya ya nasian benar, talbisan juga lebih bagus karena gambaran masalah dari talbisan itu lebih banyak daripada nasian. Makanya ditulis talbisan begitu. Awishtara bitilkal kitab. Awishtara kisa bitilkal kitab. Atau memang dia beli dompet itu dan dompetnya udah ada tulisan itu. Karena kan dia sering di dompet tulisannya belong to, kan bikin belong to Haji Andre. Itu yang beli kenal Haji Andre siapa? Kagak, cuman gue beli ini tulisannya udah begini. Disimpan lah. Lama-lama ternyata dia ini kenal nama Haji Andre, kan begitu. Meninggal ini orang, anak-anaknya bilang, wah, ini punya Haji Andre nih, kan. Ustaz, dia juga pengurus masjid, tapi juga ustaz. Yang dia mungkin dapat jadwal khutbah di mana-mana. Meninggal, rupanya di amplopnya banyak tuh amplop untuk khotib Jumat. Wah, ini kan membingungkan nih. Ini apa amplop emang buat si ustadz yang meninggal? Apa jangan-jangan ini titipan dari masjid buat khotib Jumat sekian Jumat nih, kan begitu? Ya kan bisa jadi. Dianya bisa jadi dapat amplop emang begitu dari masjid lain, atau bisa jadi emang ini amplop disiapin buat khotib Jumat di masjid di mana dia ngurus, kan begitu. Nah, itu kan maka enggak wajib tuh ahli waris memberikan itu kepada orang yang tertulis di dalam situ. Kenapa? Karena banyak ihtimalnya. Bisa jadi itu ditulis oleh orang lain, bisa jadi dia yang nulis tapi talbisan, bisa jadi dia beli emang udah begitu apa tulisannya. Aurat dal wadi'ah, atau bisa jadi wadi'ahnya udah dibalikin. Aurat dal wadi'ah, atau bisa jadi wadi'ahnya sudah dibalikin ba'dal kitabati, setelah dia nulis. Jadi dia nulis biar enggak lupa, kemudian udah dia balikin. Setelah dibalikin tulisan itu masih ada, belum dibuang. Apa namanya? Ba'dal kitabati fil jaridah walam yamhuha, dan dia belum hapus itu tulisan. Wa innama yalzamul warithu innama itu ada tu tahsir. Ada tu tahsir tu cuman itu doang. Innama hanya yalzamu al-waris, jadi al-waris, ahli waris hanya wajib menyerahkan at-taslim bil iqrar yang memang sudah diikrarkan oleh si al-muwaris atau al-mayyit. Jadi dia tidak bisa, dia tidak wajib menyerahkan apapun kecuali apa yang sudah diikrarkan gitu oleh si mayit. Tulisan enggak berlaku. Walau mata walam yadhkur wasiyatan aslan. Kalau dia meninggal, ini al-muda, orang dititipi meninggal, walam yadhkur, dan dia tidak pernah menyebut wasiat aslan sama sekali, fadda'a. Kemudian ada orang yang mengklaim sahibul wadhi'ati, orang yang dititipi mengklaim annahu qassara, bahwa si mayit itu abai, saya udah titipin ke dia begini gini gini, akhirnya dia lalai sampai meninggal. Wa qalatil warasah, kemudian ahli waris yang ngomong la'allaha talifat, jangan-jangan hartanya udah rusak gitu, jangan-jangan udah hilang. Qabla nisbatihi ila taksir, sebelum dinisbatkan bahwa si almarhum itu abai, lalai, menyengaja untuk merusak, jangan-jangan emang udah rusak duluan. La'allaha, bisa jadi barang tersebut talifat, sudah rusak sebelum Anda bilang si almarhum itu abai, lalai. Qala Imamul Haram, kalau kondisinya begini, kata Imamul Haramain, fadhahiru, maka pendapat yang zahir dari perkataan Imam Asy-Syafi'i, annahu bara'ah, bara'atu zimmatihi, bahwa si mayit almarhum terbebas tanggungannya. Jadi apa yang disebutkan oleh iddi'a'u sahibul wadi'ah itu tidak berlaku. Wallahu alam. As-sababu rabi. Sebab yang keempat. Sebab di mana orang dikatakan abai, lalai atas barang titipan, naqluha, memindahkan barang titipannya, dipindahin. Fa in fa idza awda'ahu fi qaryatin. Kalau ada orang yang nitipin barang titipan fi qaryatin, di satu desa, fa naqalaha, kemudian dia pindahin barang titipan tersebut ila qaryatin ukhra, ke kampung yang lain, in kana bainahuma ma yusamma safaran. Kalau antara qaryah tempat satu ke tempat kedua itu mayusamma safaron, itu jaraknya yang jarak safar 89 km kalau Syafi'iyah, dhamina, maka dia menjadi yadud dhaman karena dia sudah melakukan safar dengan barang titipan. Wa in lam yusamma safaron, tapi kalau dia mindahin dan tidak disebut safar karena jaraknya masih dekat, dari Bintaro ke Lenteng Agung, Lenteng Agung ke Depok begitu, dari Depok ke Titayam, itu kan lam yusamma safaran, tidak disebut safar. Domina in kana fin nuklati khawfun, maka dia tetap jadi yadud dhaman, dia wajib ganti, wajib tanggung jawab. In kana fin nuklati, kalau dalam perpindahan barang tersebut khawfun, ada kekhawatiran barang hilang begitu. Kalau si sahibul wadi'ah punya bukti, begitu. Kalau bayinah itu kan memang setara dengan ikrar. Bayinah itu setara dengan ikrar. Maka itu bisa jadi, bisa jadi penguat bagi si sahibul wadi'ah untuk mendapatkan barang titipannya. Bayinah. Bayina dengan ikrar kan punya level yang sama. Tinggal yang menetapkan bayina itu kan gak bisa orang. Gak bisa ordinary person kan begitu. Harus pengadilan yang menetapkan bahwa betul si sahibul wadiah punya titipan di hartanya Haji Fulan bin Fulan almarhum. Jadi bayina itu bisa tuh jadi apa. Nah ini kan iddia. Iddia itu yang namanya iddia itu klaim tanpa bukti. Ngaku kan gitu. Kalau ada bayinah berarti bukan iddia gitu, berarti dia menyodorkan bukti. Dan bayinah itu setara dengan ikrar. Kalau cuman ikrar yang bisa membuat ahli waris wajib menyerahkan, berarti bayinah juga sama. Cuman yang menetapkan bayinah itu gitu, itu kan harus hakim gitu. Atau mungkin minimal dua orang saksi begitu ya. Sahibul wadi'ah. Wallahu a'lam. Dhamina, in kana fin nuklati khawfun, au kana al-mankulu anha ahraz, wa illa faladhaman. Au kana al-mankulu anha ahraz, wa illa faladhaman. Jadi, kalau disebut safar, dari satu kampung ke kampung itu adalah jarak-jarak safar, dia jadi yadudhaman, bertanggung jawab. Tapi, itu anak saya nangis. Tapi kalau tidak safar, jaraknya dekat, dilihat in kana fin nuklati khaufun, kalau di dalam perpindahannya itu ada khawatiran, barangnya rusak, dicuri orang, digondol maling di tengah perjalanan, au kana al-manqulu anha, atau tempat yang akan dipindahkan ke situ ahros, lebih apa namanya? Lebih au kana al-mankulu anha. Berarti mankulu anha ini kota yang pertama. Jadi ini bukan safar nih, tapi mindahinnya ada khawatiran barangnya rusak, hilang, dicuri orang, dirampok. Atau kondisinya kota mankulu anha, kota pertama itu ahros, itu lebih aman. Gitu, lebih aman. Maka dia wajib ganti domin, kan begitu. Wa illah, tapi kalau enggak begitu, seperti mindahinnya enggak ada kekhawatiran. Atau justru tempat yang dituju harus lebih aman tempatnya untuk nitipi, untuk tempat naruh barang, fala dhamana, maka tidak ada dhaman, tidak ada tanggung jawab, tidak ada berubah jadi yadu dhaman alal asah menurut pendapat yang sahih. Wa hadza in lam yakun daruratan. Dan kondisi ini nih tadi nih, memindahkan itu kalau dalam kondisi yang tidak darurat, gitu. Enggak darurat nih, pindahin boleh enggak? Enggak boleh. Kalau jaraknya safar jadi dhamin, jadi yadu dhaman. Kalau jaraknya enggak safar, ya tetap jadi dhaman kalau mindahinnya ada khawatir atau tempat yang pertama lebih baik, lebih ahros, lebih aman. Gitu. Ini kondisi darurat. Fa in wujidat, kalau ditemukan ada kedaruratan. Fakama dzakarna fi safar, sebagaimana kita sebutkan di safar. Misalnya kampung ini lagi musim perampokan, lagi ada kebakaran, lagi ada kebanjiran. Nah, itu kan mesti pindahin tuh. Wa nuqlatu min darin ila darin, sebagaimana orangnya mau safar. Wa nuqlah, dan memindahkan min darin ila darin, dari satu rumah ke rumah yang lain. Au min mahallatin, dari satu tempat ke tempat yang lain. Kan nuklah itu sama hukumnya seperti mindahkan daripada kota ke kota yang lain. Muttasilatil imarah, muttasilatil imarati, yang muttasilatil imarah, yang pemukimannya nyambung. Itu. Berarti kalau pemukimannya nyambung itu berarti bukan safar. Karena safar itu bisa jauh. Wallahu wallahu. Jadi maksudnya gini, mindahin boleh apa enggak Ustaz? Enggak boleh. Kalau mindahin itu berubah tuh posisi jadi yadu dhaman. Jauh, ya jauh malah nggak boleh. Tapi dekat usah dilihat. Kalau mindahinnya tempatnya dekat, kalau dikhawatirkan dalam perpindahan itu ada kerusakan, ada perampokan yang bikin barang itu luka, dia tanggung jawab. Jadi yadu dhaman. Atau bisa jadi justru tempat yang pertama ini ahros, malah lebih aman daripada tempat yang dituju. Itu juga jadi yadu dhaman, begitu. Tapi kalau mindahinnya dekat, tidak safar, dan tidak ada kekhawatiran, tidak ada khawatiran bakal rusak, enggak ada dhaman. Atau tempatnya justru lebih aman, enggak ada dhaman. Nah, kondisi ini sama hukumnya sebagaimana kalau orang mindahin dari satu rumah ke rumah. Kan dekat tuh. Dari satu tempat ke tempat, selama jarak dari tempat pertama ke tempat kedua itu muttasilil imarah, pemukimannya nyambung semua, nempel semua. Begitu. Ini ada yang besana nih, ada petasan. Jam 6 kayak gini biasanya sunatan sih, bukan besan. Ada petasan. Wallahu alam. As-sababul khamis, sebab yang kelima, at-taksir. At-taksir itu ya dibiarin aja bajunya, dia dititipin baju tapi bodo amat. Ah, itu namanya at-taksir. Fi daf'il muhlikat, at-taksir itu abai fi daf'il muhlikat, dalam hal mencegah al-muhlikat, mencegah penyebab rusak. Ini saya punya apa namanya dititipin baju, gitu. Bajunya apa istilahnya bahannya apa gimana gitu ya. Lalu saya taruh di depan teras. Nah, itu kan berarti abai dia, karena baju ini kalau tersengat matahari dalam jarak sekian dengan ukuran sekian, ini bajunya tuh bakal apa gimana gitu. Jadi dia abai untuk mencegah terjadinya kerusakan. Padahal dia bisa mencegah kerusakan tuh kalau dia ambil bajunya ditaruh dalam. Ada orang yang abai. Ini juga termasuk asbabut taksir, di mana sebab amanah bisa menjadi dhaman. Fayajibu 'alal muda, maka wajib bagi orang yang dititipin daf'aha 'alal adah, daf'aha ya daf'aha. Menjaganya dari kerusakan alal adati sebagaimana kebiasaan yang terjadi. Fayajibu alaihi, maka wajib bagi nasyu thiyabi sufi, itu nasyr, nasyr itu membentangkan thiyabu sufi, baju kain wol, khawfal usi, khawatir nanti ada al-us. Al-us itu artinya apa? Al-us itu artinya ngengat, tahu gak ngengat? Serangga kayak kupu-kupu. Cuman kupu-kupu kan lebih cakep. Ngengat itu agak geli kita. Itu ngengat, ngengat. Dia kan ngerusakin baju. Wa ta'ridu halirrih, atau kita pak bentangkan agar dapat angin. Badlau kana dzalika la yandafi'u illa bi lusiha. Tapi kalau memang yang kayak gitu itu tidak membuat itu terjaga dari kerusakan kecuali dengan dipakai, wajib alih, maka diwajib pakai. Jadi pokoknya yang sebab kelima ini, at-taksir, dia abai, fi daf'il muhlikat, untuk mencegah barang ini agar rusak, dia abai. Bagaimana cara mencegahnya? Sesuai dengan kebiasaan. Baju ini nih, biar kayak mobil kan. Mobil gimana biar gak rusak. Orang nitipin sampai 2 bulan, panasin gitu. Maka nyalahin dia mobil tuh kan dia at-ta'addi bil intifa. Dia sengaja untuk mengambil manfaat, dia nyalahin, dia bawa keliling komplek. Tapi itu bukan abai, karena nyalahin kemudian dia bawa itu mobil bagian daripada daf'il muhlikah, mencegah kerusakan. Karena kalau nggak dinyalain, nggak dijalanin, ini mobil jadi turun mesin, jadi sowak itu akhirnya. Makanya kudu dinyalain kan begitu. Baju juga sama. Tidak mungkin itu menjadi tidak mungkin jadi rusak kecuali kalau dipakai, karena kalau nggak dipakai bakal rusak. Maka pakai apa? Maka wajib alaihi, dia wajib pakai. Fa in lam yafal, tapi kalau tahu bahwa ini nggak bakal rusak kalau dipakai tapi dia nggak pakai, domina, maka dia wajib tanggung jawab. Wa hadza inda aliman muda bidzalik, ini kondisinya kalau al muda, orang yang dititipi ngerti, tahu masalah ini. Dititipin mobil, tahu mobil itu harus dipanasin. Dititipin baju, tahu baju itu harus dipakai. Dititipin apa? Itu. Fa in kana fi sundukin muqaffal. Kalau dia dititipin barang, yang barangnya tuh fi sunduk, di dalam kotak muqaffal yang dikunci, ada gemboknya. Dia kan enggak tahu nih barang apaan kudu diapain. Au kisun musyaddadun, atau kisin masdudin, atau dompet yang terikat rapat, walam yu'alimul maliku bidzalik, dan yang punya barang kagak ngasih tahu tentang itu, bagaimana cara menghindari supaya enggak rusak, enggak dikasih tahu, itu isinya barang juga dia enggak tahu, fala, maka tidak ada dhaman gitu. Tahu-tahu datang, wah baju gua kok rusak, kan gua titipin, ya lu kagak bilang ini baju. Lu ngasih jebok begitu rapet, gue mana tahu kan gitu. Idlat taksir, kenapa tidak doman? Karena tidak ada abai, tidak ada pengabaian. Karena perintahnya cuma yang jagain, ya benar dia jagain. Kan begitu, titipannya dia jagain. Karena dia emang gak tahu isinya apa. Wa yuqasu bima dzakarna, dan kita kiaskan dengan apa yang kita sebutkan tadi, baqi aswar. Yaitu contoh penjagaan lain, ka'ulf. Ulf dawam, apa ulf? Giring hewan, angin, wa ma asybaha dzalika, artinya dititipin kambing 100 ekor dibiarin aja sono kagak digiring-giring, ya akhirnya kena serigala kan begitu. Siapa yang dosa, siapa yang wajib ganti? Itu yang dititipin. tahu itu kambing, ngerti kalau kambing kudu dimasukin kandang biar nggak diinin serigala, dibiarin aja 2 hari. Nah, itu kenapa? Tapi kalau dia nggak tahu, wallahu, apa namanya, dia tidak tahu si penitipnya naro barangnya itu mukaffal dalam sunduk, dia nggak ngasih tahu, maka tidak ada Tuhan. Wallahu, wallahu a'lam. As-sababu sadis, sebab yang keenam, at-ta'addi bil intifah, sengaja untuk memanfaatkan barang, wallahu a'lam. Insyaallah besok ya, hari Kamis, kita cukupkan hari ini sampai bab ayat, sampai sebab yang kelima. Insyaallah besok bab sebab keenam, 7, 8, 9, lalu masuk bab selanjutnya yaitu al-wasiyah wal-faraid, bab faraid dan juga wasiat. Wallahu ta'ala alam, mudah-mudahan bermanfaat. Saya mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon koreksi dari para asatid, para guru-guru, para teman, sarjana muslim. Jika memang menemukan ada kekeliruan dalam bacaan, penerjemahan, dan juga penjelasan, saya mohon dengan sangat untuk dikoreksi. Koreksinya bisa melalui kolom komentar, jaringan pribadi kami di WhatsApp, Telegram, dan juga Instagram. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mm-hmm.